Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman aku ina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yang namanya iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir, baik itu takdir buruk maupun takdir yang baik. Maka sebagai seorang muslim, yang pertama harus kita imani adalah, atau salah satu di antara rukun iman adalah wa tu'mina, yaitu engkau beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara kitab Allah adalah Al-Qur'an, dan Al-Qur'an adalah penutup dari kitab-kitab sebelumnya dan menasakh atau menghapus kitab-kitab sebelumnya, sehingga sekarang Al-Qur'an adalah hukum satu-satunya, hukum syariat yang berlaku untuk umat manusia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kajian kita enggak usah serius-serius banget ya. Memang sudah menjadi tren ya, yang namanya majelis ilmu itu jauh berbeda dengan majelis konser. Itu tren zaman ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Bada'al Islam quriban, fa sayya'udu quriban kama bada." Islam datang dalam keadaan asing. Rasulullah dicaci maki bahwa Islam. Rasulullah dianggap orang gila. Rasulullah dianggap sebagai dukun. Rasulullah dianggap sebagai penyair. Karena membawa Islam. Fase Yahudi boleh pertama pada dan Islam akan kembali asing sebagaimana awal mula dia datang. Maka jangan merasa heran, jangan merasa heran. Apa yang disampaikan Rasulullah adalah satu bagi negara atau berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Bukan maksudnya ini orang luar negeri kesini belajar Islam, bukan. Tapi maksudnya orang asing adalah tatkala orang-orang disibukkan dengan dunianya, dengan urusan-urusan yang jauh dari manfaat akhiratnya, dia malah memilih menyisakan waktunya untuk belajar agama. Ini diantara keutamaan orang-orang yang mau belajar agama. Karena apa? Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya adalah dengan majelis ilmu. Kalau ada orang yang tidak mau dekat kepada majelis ilmu, dia akan mendapatkan ilmu dari siapa? Dari buku. Bisa dari buku. Akan tetapi buku itu terkadang tidak bisa menjelaskan. Buku terkadang dia memberikan statement yang membingungkan, akan tetapi tidak bisa menjelaskan. Maka banyak sekali orang yang tersesat karena membaca buku, tapi dia tidak paham maknanya. Maka dari itu salah satu di antara cara supaya kita meningkatkan ilmu agama adalah dengan duduk di majelis ilmu. Maka duduk di majelis ilmu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Teman-teman di sini mungkin ada yang capek, ada yang nanti di sini ada acara lain. Tapi mereka rela duduk sebentar mendengarkan sedikit ilmu. Nah, orang-orang seperti ini akan senantiasa didoakan oleh seluruh ikan yang ada di lautan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Orang-orang yang dia duduk di majelis ilmu, maka ikan-ikan, bahkan penduduk seluruh lautan itu mendoakan orang-orang yang mau duduk di majelis ilmu. Teman-teman sekalian, kata Allah, ya, kita masuk pada pembahasan kita itu Al-Quran kenapa dipelajari? Kenapa harus dipelajari? Bukankah Al-Quran sudah setiap hari kita baca? Bukankah Al-Quran setiap hari kita bawa? Bukankah setiap hari kita mendengar bacaan Al-Quran? Kenapa harus kita belajar? Nah, pertanyaannya, sudah berapakah perintah Al-Quran, perintah Allah SWT dalam Al-Quran yang sudah kita amalkan, sudah sejauh manakah kita paham dengan perintah Allah di dalam Al-Quran? Kalau kita merasa belum paham, merasa belum tahu, maka harus yang namanya kita belajar Al-Quran. Sekarang kita bikin kesepakatan ya, kita semuanya beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Al-Quran. Konsekuensi beriman kepada Al-Quran adalah beriman kepada seluruh syariat Islam, baik itu berupa hadis maupun apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Buktinya apa? Kita harus beriman dengan hadis. Buktinya apa? Kita harus beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Nanti dari semua yang disampaikan oleh Rasulullah itu Al-Quran. Akan tetapi semua yang disampaikan oleh Rasulullah adalah wahyu. Betul? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad sama sekali tidak pernah berkata dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Akan tetapi sebelumnya mereka hanya sebelumnya Muhammad hanya berkata-kata dari wahyu yang diwahyukan kepada. Maka termasuk di antara wahyu adalah al-hadis. Apa buktinya kalau kita disuruh beriman kepada hadis? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakum ar-rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah, fakhudhuhu, maka ambillah. "Wa ma nahakum 'anhu fantahu." Dan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah, fantahu. Maka berhenti. Maka larutlah. Nah, makanya adalah dalil. Ini adalah bukti bahwasanya kita selain beriman kepada Al-Quran, juga beriman kepada hadis Rasulullah. Konsekuensi kita beriman kepada Al-Quran adalah beriman kepada hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah sepakat, maka apapun yang disampaikan oleh Al-Quran, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, wajib bagi kita untuk mengimaninya, walaupun kita belum sanggup untuk mengamalkannya. Sepakat ya? Apapun yang disampaikan oleh Al-Quran, apapun yang disampaikan oleh hadis, wajib hukumnya kita mengimaninya, walaupun kita belum mampu untuk mengamalkannya. Karena sebagai orang yang memilih-milih, wah ini bagian dari Allah, ini Al-Quran kata begini, wah tidak benar ini. Sebagian yang lain kata, wah ini benar. Dia menyesuaikan dengan keinginan hawa nafsunya. Maka ini termasuk perbuatan yang sangat berbahaya. Tak mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian Al-Quran adalah termasuk perbuatan kufur. Kenapa Al-Quran bukanlah kitab yang diimani sebagian? Tidak ada orang yang beriman sebagian. Karena iman adalah seutuhnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita sudah sepakat, mari bersama kita bahas Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qara'a, ya qara'u Quran. Ini kalau pendapat ulama bahasa Arab yang mengatakan bahwasanya semua kata dalam Al-Quran berasal dari fi'il madhi. Ini belajar bahasa Arab ya. Ini enggak belajar ya, belajar. Kemudian ada sebagian yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah masdar. Maka masdar dia adalah isim jamik yang tidak memiliki asal. Ya, Al-Quran adalah kalam Allah. Ya, maka Quran secara bahasa maknanya adalah sebagaimana disebutkan ketika kita mengucap mengatakan qara'tu syai'al Qur'an. Al-Quran secara bahasa adalah mengumpulkan atau al-jam'u. Ada sebagian di antara ulama yang mengatakan bahwa Quran adalah bacaan. Ini salah satu di antara ta'rif para ulama. Jadi mungkin kita bisa sebutkan makna Qur'an menjadi Qur'an. Itu maknanya adalah bisa al-jam'u, bisa juga bermakna Qur'an bacaan. Bisa bermakna mengumpulkan, bisa bermakna bacaan. Itu secara bahasa. Dan secara istilah yang dimaksud dengan Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril yang disampaikan dengan jalan mutawatir. Mutawatir apa? Mutawatir apa? Ada yang tahu mutawatir? Pernah dengar kata mutawatir? Hadis mutawatir. Apa artinya hadis mutawatir? Mutawatir artinya diriwayatkan oleh banyak orang. Itu artinya dari mutawatir. Ya. Berarti para sahabat itu masing-masing mereka melihat apa? Mereka juga melihat Al-Qur'an. Itu namanya mutawatir. Jadi tidak hanya satu orang yang meriwayatkannya saja, para sahabat meriwayatkan. Banyak sekali orang yang para sahabat yang meriwayatkan yang namanya mutawatir. Kemudian ditulis dalam mushaf dan membacanya termasuk ibadah. Dan kemudian yang menjadi usul akidah kaum muslimin ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Al-Qur'an adalah kalamullah wa la makhluk. Al-Qur'an bukan makhluk. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'tazilah. Jadi ada orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah produk budaya, maka sungguh dia telah keluar dari keyakinan kaum muslimin. Ya, kalau ada seorang muslim mengaku bahwa Al-Qur'an adalah produk budaya. Produk budaya itu apa? Makhluk. Makhluk berarti konsekuensinya apa? Mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, berarti dia telah keluar dari dasar akidah kaum muslimin. Terancam dengan perbuatan apa? Kekufuran. Namun tidak hendak. Itu secara istilah. Nah, buat apa sih sebenarnya kita mempelajari Al-Quran? Buat apa kita sebenarnya mendalami Al-Quran? Maka ada beberapa keutamaan yang harus kita jadikan sebagai pedoman ketika kita belajar Al-Quran. Kita sebagai seorang muslim menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, maka sungguh memprihatinkan ketika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup dan mereka mengaku bahwa Al-Quran dijadikan sebagai pedoman hidup, membacanya saja mereka tidak bisa, apalagi memahami maknanya. Membaca Al-Quran saja masih terbata-bata, membaca Al-Quran masih salah-salah, apalagi memahami maknanya, apalagi mengamalkannya. Kalau membacanya saja tidak mampu, tidak becus istilahnya, bahasa kasarnya. Bagaimana mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman? Ini kondisi kaum muslimin yang besar. Maka jangan heran kalau kaum muslimin mengaku Islam menjauh dari Al-Quran. Bacanya saja tidak bisa, apalagi memahami maknanya. Baca terjemah, terjemah itu hanya sedikit saja. Kenapa makna yang paling baik ketika membaca Al-Quran dan membaca tafsir? Tafsir di sini banyak sekali keterangan-keterangan yang tidak ada di dalam terjemah Al-Quran. Tafsir yang paling ringkas bagi teman-teman yang mau belajar cara tafsir jalan lain. Ada tafsir As-Sa'di atau Taisir dari Al-Rahman. Terjemahnya sudah banyak. Silahkan dicari. Nah, maka sungguh mengherankan ketika ada orang mengatakan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, padahal dia tidak mencerminkan kehidupannya berakhlak Al-Quran. Ditanya atau disuruh membaca Al-Quran masih belepotan. Maka ini sungguh mengherankan kondisi kaum muslimin zaman sekarang. Nah, kalau dia meyakini Al-Quran sebagai petunjuk, tentunya Al-Quran senantiasa dijadikan sebagai sahabat. Sebagaimana dijadikan buku-buku pegangan di kampus-kampusnya, misalnya kedokteran, buku-buku kan ya, senang yang harus dihafal, misalnya awal-awal semester. Saya punya teman kedokteran, dia dikasih buku, ini harus dihafal nih, satu semester ini harus dihafal, kalau nggak salah, itu istilah-istilah gitu. Ya ini untuk dunia kita saja, yang untuk sampai kuburan setelah itu tidak akan digunakan di hadapan Allah, kecuali kita gunakan untuk beribadah kepada Allah. Itu kita mati-matian, kita bangun tidur dibuka, setelah itu dibuka, di sholat dibuka, kemudian makanan dibuka, di kampus dibuka, pelajaran dibuka. Maka Al-Quran yang dijadikan sebagai pedoman hidup dibaca hanya pada bulan Ramadan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu cuma dibaca, dipelajari saja. Tidak. Maka sungguh, sungguh mengherankan dan menakjubkan kaum muslimin dalam sejarah ya. Maka inilah kondisi kondisi kita. Kita pengen kembali dengan Al-Quran, tapi dengan Al-Quran saja kita tidak dekat. Dengan Al-Quran saja kita tidak dekat. Maka marilah ini dijadikan sebagai renungan bagi kita untuk sedikit kembali kepada Al-Quran dan tidak hanya membacanya. Nanti kita belajar maknanya, belajar tafsirnya. Insya Allah, ini teman-teman kalau nanti bisa melanjutkan dengan tafsir juz 'am, surat-surat yang paling sering kita baca di Al-Quran dari surat An-Nas kemudian dilanjutkan. Biar apa? Selain kita membaca, kita juga paham dengan apa yang kita baca. Ya, seperti itu. Maka keutamaan Al-Quran yang bisa menjadikan kita termotivasi untuk senantiasa belajar Al-Quran, di antaranya adalah Al-Quran adalah cahaya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 52. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ dan aku pula iman. Akan tetapi kemudian kami jadikan hal itu sebagai cahaya yang dengannya kami akan memberikan petunjuk bagi siapa saja di antara hamba-hamba yang kami kehendaki. Maka Al-Quran adalah cahaya yang bisa menjadikan hamba-hamba mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata tentang ayat tersebut. Dan sesungguhnya kedua hal itu yaitu Al-Quran dan iman merupakan sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ilmu tentang keduanya adalah ilmu yang paling agung dan paling utama. Bahkan pada hakikatnya tidak ada ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya selain ilmu tentang Al-Quran dan iman. Kaum muslimin rahimani wa rahimahullah. Yang pertama adalah Al-Quran merupakan cahaya. Yang berikutnya, Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah petunjuk pedoman hidup yang selayaknya kita sebagai seorang muslim, bukan selayaknya lagi. Wajib kita sebagai seorang muslim untuk menjadikannya sebagai pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Inna al-Qur'an yahdi lilladzi hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna ssalihati anna lahum ajran kabira. Dan sungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada urusan yang lurus, kepada petunjuk yang lurus, dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah pedoman. Maka selayaknya kita sebagai seorang muslim untuk tidak menyanyiakan Al-Quran, bahkan Al-Quran banyak rumah-rumah kaum muslimin. Mereka lebih senang membuka membuka WhatsApp. Di situ banyak mas ayat-ayat syarat-syarat tentang Al-Quran dibaca. biasanya cuma numpang lewat. Ini saya tentang ajaran Pak Faidah dari surat apa ini. Biasanya cuma dibaca dulu kalau ini Pak. Ini yang ada di gadget-gadget kita kayak gitu. Maka bagaimana kita akan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman pedoman hidup? Maka Al-Quran sebagai pedoman hidup dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Jadi maksud dengan orang kutip petunjuk Al-Quran atau petunjuk Allah adalah yang pertama membenarkan berita yang datang dari dia, membenarkan seluruh berita yang ada di dalam Al-Quran. Ada sesuatu yang kukiatkan khusus untuk kasus surat An-Nisa ayat 2. Mereka ragu di dalamnya. Apa bunyi ayatnya? Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah yang baik di antara perempuan-perempuan itu mathna 2, wa thulatha 3, wa ruba' 4. Dan jika kalian khawatir untuk tidak berbuat adil, fawahidah cukup satu. Para aktivis HAM mengatakan ayat ini adalah ayat yang tidak sesuai dengan HAM. Wanita akan dijadikan sebagai budaknya pria. Sekarang kita lihat kondisi kok. Kondisi manusia sekarang. Mungkin teman-teman ini yang muda-muda ya lebih informasinya lebih update dia. Jumlah wanita dan jumlah laki-laki sudah berapa sekarang kebaliannya? Sudah mulai banyak wanita. Kenapa salah satu di antara ciri-ciri datangnya hari kiamat adalah lebih banyak wanita daripada pria. Nah, sekarang wanita lebih banyak, pria itu sedikit. Nah, ini wanita pada berjumlahan. Mereka apa? Mereka gembur-gemburkan. Cukup satu. Nanti mereka akan didiskriminasi, dijadikan sebagai budaknya pria. Siapa bilang? Siapa yang mengatakan lebih tahu hikmah dari ayat tersebut daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka lihatlah banyak di antara wanita-wanita yang mereka stres hidupnya, yang mereka menjadi menahan orang tua karena mereka merasa gengsi. Tentunya kalau mereka tidak punya ilmu tentang hal ini. Namun bagi teman-teman ini, terutama yang laki-laki, itu bukanlah menjadi hukum mutlak. Jadi kalau nikah harus dua, tiga, harus empat. Karena adil yang dimaksud dalam Al-Quran, fa'idhifum ala ta'adil, jika kalian itu takut untuk tidak berbuat adil, adil di sini adalah banyak sekali aspeknya. Ketika tidak terpenuhi maka batal, tidak boleh. Sebagai seorang muslim kita wajib mengimaninya tanpa mengatakan ini salah, tanpa mengatakan ini tidak benar. Walaupun kita tidak mampu, walaupun kita belum mampu untuk mengatakannya. Setuju ya? Sepakat. Semua apa yang disampaikan oleh Al-Quran wajib kita ini. Kamu sehingga mengenali waktu. Kemudian tidak menentangnya dengan segala bentuk syubhat yang terancam orang. Ada yang menentang ayat-ayat Al-Quran, contohnya orang-orang. Saya kasih contoh satu lagi, jaringan Islam. Mereka mengatakan Islam ya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jil mengatakan, "Inna dina 'indallahi Islam." Kalau kita pahami "Inna dina 'indallahi Islam" apa artinya? Semuanya agama yang diridhoi, diakui di sisi Allah adalah Islam. Tapi apa yang dikatakan oleh orang wajib? Ad-din maknanya adalah sama seperti Islam, berserah diri. Maka ad-din mereka terjemahkan sebagai berserah diri. Maka berserah diri yang Islam, berserah diri apa? Jadi maksud dengan al-Islam adalah berserah diri, bukan ad-din. Jadi maksud dengan al-Islam adalah Allah SWT menurut mereka innadina ibadallahi al-islam, semuanya agama yang disetujui adalah al-islam, adalah berserah diri. Maka setiap orang yang berserah diri apapun agamanya, maka dia adalah diakui di sisi Allah SWT, diridhoi di sisi Allah SWT. Nanti teman-teman bisa baca di tulisan-tulisan mereka. Mereka menerjemahkan al-islam, kalau kita belajar bahasa Arab, ini adalah ism. Isim diterjemah sebagai fi'il, itu berserah diri. Al-islam, dari mana? Tidak ada ulama ahli tafsir pun yang menerjemahkan al-islam sebagai berserah diri berbentuk fi'il atau kata kerja. Atau para ulama menerjemahkannya adalah sebagai kata benda, al-islam. Maka yang diantara propaganda orang-orang liberal yang mereka menentang ayat Al-Quran untuk membenarkan ide-ide mereka, yaitu melegalkan bahwasanya semua agama itu benar. Orang-orang yang berserah diri orang Buddha berserah diri pada Buddha, orang Kristen berserah diri pada Yesus, orang Hindu berserah diri pada Dewa-Dewanya. Kenapa mereka adalah diakui di sisi Allah? Indah menurut mereka. Alhamdulillah, senang alhamdulillah. Ini hati-hati ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah mematuhi perintah, dan yang terakhir tidak melawan perintah itu dengan memperturutkan kemauan hawa nafsu. Maka inilah yang dimaksud dengan mengikuti petunjuk Al-Quran. Teman-teman sekalian rahmat Allah SWT, kemudian Al-Quran adalah rahmat dan obat. Rahmat dan obat. Maka banyak sekali di antara kaum muslimin mereka sibuk sangat kemari, bahkan sampai datang pada dukun. Jadi katakan bahwa orang siapa yang mendatangi dukun maka sholatnya 40 hari tidak akan diterima jika dia hanya sekedar datang. Dan jika dia sampai dengan keyakinan membenarkan apa yang dikatakan oleh sang dukun, maka kafir kafir bima anzalallah, maka sungguh dia telah kafir dengan Al-Qur'an. Kufur dengan Al-Qur'an berarti murtad. Kenapa? Tidak mengamalkan Al-Qur'an berarti apa? Meruntuhkan satu iman, satu poin keimanan. Ya. Ketika dia sudah diberikan hujah, sudah disampaikan tidak boleh, tapi dia masih ingin, masih tetap kekeh, enggak, misalnya harus dia hanya bisa membantu saya, dia hanya yang mengetahui kemampuan saya, maka ini adalah vonis seperti adalah haknya para ulama. Jadi hati-hati. Dan yang paling menyeramkan di sekitar kita adalah adanya perdukunan yang ada di sosial media, ada di apa media-media besar. Mungkin teman-teman pernah melihat ada yang namanya zodiak, ramalan rasi bintang, Scorpio. Dilihat, wah ini pas nih dengan kondisi saya, wah ini pas dengan keadaan saya. Maka ini termasuk di antara praktek perdukunan modern. Alhamdulillah. Jangan sekali-kali kita tergiur untuk melihatnya. Hindari hal tersebut. Ya, maka Al-Quran adalah rahmat dan obat. Maka kalau kita merasa sakit, bacalah Al-Quran. Karena dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat rukyah. Baca surat Al-Falaq dan An-Nas, baca surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, وَنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi ia tidaklah penambah bagi orang-orang yang zalim selain kerugian. Kamu sendiri rahimani wa rahimakumullah. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengenai dengan ayat tersebut, sungguhnya Al-Qur'an itu mengandung ilmu yang sangat meyakinkan, yang dengannya akan menyak segala kerancuan dan kebodohan. Ia juga mengandung nasihat dan peringatan yang dengannya akan melihat segala keinginan untuk menyelesaikan perintah Allah. Ia juga mengandung obat bagi tubuh atas derita dan penyakit yang menimpa. Itu yang ketiga. Maka yang pertama tadi bahasa Al-Quran adalah cahaya, dan Al-Quran adalah petunjuk. Al-Quran adalah rahmat dan obat bagi orang-orang yang beriman, dan kerugian bagi orang-orang yang zalim. Berikutnya adalah Al-Quran dan kemuliaan sebuah umat. Dari sahabat Amir bin Fadilah, dia menuturkan bahwa suatu ketika Rafi' bin Abdullah Harith bertemu dengan Umar bin Usman. Itu di sebuah di Usman, itu sebuah wilayah di antara Mekah dan Madinah. Pada waktu itu Umar mengangkatnya sebagai gubernur Mekah. Maka Umar pun bertanya kepadanya, siapakah yang kamu angkat sebagai pemimpin bagi para penduduk Lembah? Nabi menjawab, Ibnu Azzar. Umar kembali bertanya, siapa itu Ibnu Azzar? Dia menjawab, salah seorang bekas budak yang tinggal bersama kami. Umar bertanya, apakah kamu mengangkat seorang bekas budak untuk memimpin mereka? Maka Nabi menjawab, dia adalah seorang yang menghafal kitab Allah Azza wa Jalla dan ahli di bidang faqih, yaitu waris. Umar pun berkata, adapun Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam memang telah bersabda, sungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum, dan dengannya pula dia akan menghinakan sebagian kaum yang lain. Teman-teman sekalian, dari Allah, budak di dalam serata sosial adalah orang yang paling rendah. Mereka orang tidak bisa ngapa-ngapain, mereka orang yang tidak bisa kemana-mana, malu dengannya, bisa diperjualbelikan. Menghafalkan Al-Quran, coba bayangkan apa yang dijadikan sih? Dijadikan sebagai gubernur, sebagai gubernur. Ada nggak di Indonesia? Ada. Seorang, misalnya seorang pemulung yang menghafal Al-Quran, terus dijadikan sebagai wali kota. Nah, tapi kalau kita lihat kepemimpinan Islam di zaman-zaman Islam, maka tidak sama sekali mandang dari rasa, tetapi dilihat adalah keilmuan. Di Al-Quran, maka sungguh Al-Quran ini akan mengangkat derajat orang-orang yang menghafalkannya dan mengamalkannya. Kemudian Al-Quran adalah pemberi syafaat kita pada hari hari kiamat, seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadis, Iqra'ul Qur'ana fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an bi ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya kelak Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat bagi para di ashabi, bagi para pengamalnya, bagi yang menghafalkannya, dan orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kamu segini rahimani wa rahimakumullah, itulah beberapa hal yang bisa menjadikan kita termotivasi untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran adalah pemberi syafaat. Mungkin sekarang kita tidak memikirkan apa itu syafaat. Akan tetapi besok ketika kita sudah di padang mahsyar, di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar yang disebutkan ada Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, yaitu hari di mana seorang itu lari dari saudara, gak urusin, saya urusannya sendiri-sendiri. Wa ummihi wa abihi, bahkan ibunya dan bapaknya tidak bisa menolongnya. Wa sahibatihi wa banihi, dan bahkan istrinya dan anak-anaknya pun tidak mampu untuk menolongnya. Maka sungguh kita benar-benar membutuhkan penolong pada hari yang tidak bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala dan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat? Gambarannya kayak gini ya. Kalau kita mau bikin KTP di desa nih ya, atau bikin akte atau bikin apa di mana misalnya, mengurus surat-surat, terus kita ada orang dalam. Misalnya Pak D kita, terus siapa kita ya. Nah, kita minta bantuannya supaya cepat. Ini namanya syafaat. Minta tolong atau minta kemanfaatan dari orang yang memiliki kedudukan. Gambarannya ini. Nah, Al-Quran diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa mau berinteraksi, baik mengamalkannya, membacanya, menghafalnya. Kenapa? Pada saat itu kita tidak bisa ngapa-ngapain. Amal kita begitu sedikit. Begitu sedikitnya amal kita. Maka pertolongan, syafaat, ini syafaat kita butuhkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. mengutamakan secara berbagai Allah. Itulah tadi beberapa motivasi kita belajar Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah adab. Ketika sudah kita tahu manfaatnya belajar Al-Quran, kenapa kita harus belajar Al-Quran, kemudian adalah di dalam kita belajar Al-Quran maupun membaca Al-Quran harus memperhatikan adab-adabnya. Ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah memegang mushaf. Mushaf adalah Al-Quran yang murni tulisan Arabnya. Kalau plus terjemah, maka itu bukan mushaf. Jadi mushaf, definisi mushaf adalah Al-Quran yang murni tulisan teks Arab. Sedangkan yang ada terjemahnya, ada tafsirnya, maka dia bukan mushaf. Maka memegang mushaf haruslah dalam keadaan suci. Sebagaimana disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa mutahhirun. Tidaklah memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Menurut pendapat terkuat, bahwasanya memegang Al-Quran tanpa berwudu adalah perbuatan yang terlarang, tidak boleh. Walaupun sebagian dari ulama ada yang membolehkan. Kami baru kita berhati-hati. Sebagaimana Allah mengatakan, la yamassuhu illa mutahhirun, tidaklah memegangnya kecuali orang-orang yang suci. Maka kalau Allah sudah melarang, apakah kita merasa enak untuk menerjang larangan Allah SWT? Tidak. Itu yang pertama. Adab yang pertama adalah dalam keadaan suci. Namun kalau kita membaca tafsir atau membaca Quran terjemah, maka tidak diwajibkan. Akan tetapi sunnah hukumnya, sebagaimana Rasulullah senang ketika berzikir dalam keadaan suci. Kemudian yang kedua, di antara adab-adab kita atau sebelumnya, ini ada perkara tentang ibarat yang perlu diperhatikan. Apakah termasuk mushaf ketika kita memegang mushaf ada di dalam HP? Ini kan kalau kita pegang HP kan biasanya ada aplikasi Al-Quran ya. Apakah kita harus berwudu dulu sebelum kita memegang HP? Dan kalau dibuka Al-Quran jadi full Arab semua kan? Nah, tadi dikatakan bahasa yang mushaf adalah semuanya full Arab. Di HP itu juga banyak yang full Arab. Walaupun sebagian juga ada yang terjemahnya. Kalau dia yang Qurannya full Arab gimana? Apakah dia pun HP-nya otomatis langsung berubah jadi mushaf? Maka di sini ada fatwa ulama yang mengatakan bahwasanya bukanlah mushaf. Disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barakatullah Ta'ala, HP atau peralatan lainnya seperti tablet, misalnya di HP atau di laptop yang berisi konten Al-Quran tidak bisa dihukumi sebagai mushaf. Karena teks Al-Quran pada peralatan ini berbeda dengan teks Al-Quran yang ada pada mushaf. Tidak seperti mushaf yang dibaca, namun yang di dalam HP itu seperti vibrasi yang menyusun teks Al-Quran ketika dibuka. Bisa nampak di layar dan bisa hilang. Kalau hilang, bukan lagi mushaf namanya, maka tidak bisa. Karena yang namanya mushaf kalau senangnya kalau dibuka pasti keluarnya Al-Quran. Tapi kalau HP bisa isinya e-book, bisa isinya apa, isinya Quran, isinya dan seterusnya, maka tidak bisa disebut dengan mushaf. Maka tidak masalah. Iya. Akan tetapi disunahkan ketika kita berzikir baca Al-Quran senantiasa dalam keadaan suci, maka tidak wajib untuk berwudu terlebih. Kemudian di antara adab kita dalam kita belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran adalah disunahkan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan mulut yang bersih. Tidak harus makan bakso misalnya, atau misalnya acara apa, masih mulutnya penuh dengan kalau orang Jawa ada bilang selir ya, masih banyak habis makan daging atau habis sate, habis berbeda misalnya, habis itu baca Al-Quran. Makanya tidak sunnah, tidak sesuai dengan sunnah. Sunnah adalah kita bersihkan mulut kita terlebih dahulu baru kita membaca Al-Quran. Karena apa yang kita baca adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara adab kita baca di dalam berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya maupun menghafalkannya atau mempelajarinya adalah memulai membaca Al-Quran dengan membaca ta'awudz. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa idza qara'al Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim." Dan ketika kalian membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dan membaca ta'awudz ini disunnahkan di awal sebelum membaca basmalah berawal surat maupun di tengah-tengah. Ketika kita membaca Al-Quran, maka tidak dari awal di tengah. Maka yang sunnah adalah cukup membaca ta'awudz. Ya. Jadi kalau ada orang di tengah-tengah, misalnya baca Al-Baqarah baru sampai juz 3 atau juz 2, dia membacanya tidak dari depan ya. Maka kalau dia membaca dari depan, maka cukup membaca ta'awudz saja. Nabi Allah faidah korakan anfas sa'ibillah, tidak pakai basmalah. Kenapa yang disunahkan baca basmalah adalah di awal setiap surat. Nah, kalau baca basmalah gimana? Boleh enggak? Boleh-boleh saja. Tapi yang lebih dengan sunnah, sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah cukup dengan membaca ta'awudz. Bacaan ta'awudz itu macam-macam. Mungkin teman-teman hanya mengetahui a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cuma itu. Tapi banyak. Ada a'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Ada a'udzubillahi samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Hamzi wa nafthi wa nafthi. Itu termasuk bacaan ini yang sering dibaca yang mana? Yang pertama. Yang kedua yang ketiga aku baru dengar insyaallah sekarang diamalkan ya. Nah, itu yang diamalkan oleh Rasulullah, maka ini buat kita mencontoh Rasulullah. Amalkanlah sunnah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kemudian membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat kecuali surat At-Taubah, surat Barokah. Surat At-Taubah tidak disunahkan untuk membaca basmalah, cukup membaca ta'awudz. Dan ta'awudznya tidak ada ta'awudz khusus untuk membaca surat At-Taubah sebagaimana di musaf-musaf cetakan Indonesia. Ada a'udzubillahi minannari wa syaddil kufari wa qudbil jabbar al-insatullah dan seterusnya. Itu tidak ada landasan hukumnya. Jadi cukup membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ra'atun minallahi wa rasulihi dan seterusnya. Ya. Kemudian di antara nama bismillah adalah tasmiyah, kurang dalam tasmiyah. Kalau mendengar kata basmalah, maka lengkap bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau tasmiyah cukup sampai bismillah tok titik. Dan ketika kita hendak makan, yang diperintahkan bukan baca basmalah, tapi baca tasmiyah. Bismillah. Ketika kita berwudu, cukup membaca bismillah. Ya. Itu tasmiyah. Sedangkan basmalah sampai ar-rahmanirrahim. Ya. Ini perlu diperhatikan karena sebagian orang, mari kita buka kesempatan kita pada kali ini di pengajian ini dengan bacaan tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keliru, ya? Tidak tepat. Kalau tasmiyah cukup sampai bismillah tok. Ya. Kalau bacaan basmalah sekarang ngalamin itu benar seperti itu ya. Baik. Kemudian berikutnya di antara adab di dalam bacaan Al-Qur'an adalah kita mengakhirinya dengan doa. Mungkin banyak di antara kita ya mengakhiri membaca Al-Quran dengan kata Sadaqallahul Azim. Banyak masyhur ya. Akan tetapi apakah ini ada dalilnya dari Rasulullah? Ternyata tidak ada satu pun hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah membaca kalimat ini ketika selesai membaca Al-Quran. Nah yang dibaca Rasulullah apa itu enggak? Ada. Tapi bukan itu. Yaitu apa yang dibaca Rasulullah sebagaimana disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Ibunda Aisyah pernah melihat Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Kemudian saya ceritakan dalam sebuah hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata tidaklah Rasulullah SAW duduk di suatu tempat atau membaca Al-Quran ataupun melaksanakan sholat kecuali beliau akhiri dengan membaca beberapa kalimat. Ya. Aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, tidaklah anda duduk di suatu tempat membaca Al-Quran ataupun mengerjakan sholat melainkan anda akhiri dengan beberapa kalimat? Jawab beliau, betul. Barang siapa yang mengucapkan kebaikan, maka dengan kalimat tersebut amal tadi akan dipatri dengan kebaikan. Barang siapa yang mengucapkan kejelekan, maka kalimat tersebut berfungsi untuk menghapus dosanya. Itulah ucapan Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Proses dengan doa kita fardhu majlis tapi tidak ada asyhadu an la ilaha illa anta. Cukup la ilaha illa anta, tidak ada asyhadu an la ilaha. Jadi maksud la ilaha illa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau misalnya tadi setelah baca Al-Qur'an, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Seperti itu. Ya. Maka ini sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah lebih layak untuk kita amalkan. Namun boleh enggak sebaca sesuatu orang pun? Boleh enggak? Sesekali boleh-boleh saja. Karena termasuk di antara bentuk apa? Ujian kepada Allah Subhanahu Wataala. Subhanallah, Subhanallah telah benar. Ul-Azim dan Allah Maha Agung. Namun terjemahnya aneh ya. Subhanallah ul-Azim Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan segala firman-Nya dari mana? Nah, Subhanallah ul-Azim artinya Maha Benar Allah, Al-Azim dan Maha Agung. Ini dengan segala firman-Nya dari mana? Ini perlu dikuasai juga artinya ya. Ini sudah kapar ya, sudah menyebar ke mana-mana. Mohon maaf ini akhir melakukan itu. Jadi nanti bisa dikoreksi. Baik. Itu ya. Jadi di antara adab-adab kita membaca Al-Qur'an. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman sekalian yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai penutup akan kami sampaikan beberapa faedah. Kita belajar Al-Qur'an, tadi kita belajar motivasi belajar Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an, kemudian kita belajar atau kita adab-adabnya kita membaca Al-Qur'an. Kemudian apa sih sebenarnya tujuan kita belajar Al-Qur'an? Apa sih sebenarnya hasil akhir dari kita belajar Al-Qur'an? Apakah cuma dibaca kemudian kita ulang-ulang rutin-rutin seperti itu saja? Dan ada beberapa faedah atau manfaat ketika kita membaca Al-Qur'an. Yang pertama, orang yang mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur'an termasuk insan terbaik. Bahkan Rasulullah mengatakan adalah pilihan. Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sekarang susah tidak menjadi umat yang terbaik dari umat-umat. Susah ya. Amal ibadah kita sedikit, kemudian kita apa namanya amal-amal yang lain sudah masih banyak yang belum kita kerjakan. Bagaimana caranya kita menjadi umat terbaik? Bagaimana caranya kita menjadi manusia terbaik? Caranya adalah dengan belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Rasulullah mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian. Terus sebaik-baik kalian berarti orang yang paling baik di antara umat Islam. Jajaran orang-orang yang terbaik di antara umat Islam adalah mereka yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ya. Kemudian orang yang belajar Al-Quran disebut sebagai keluarga Allah, disebut sebagai ahlul Qur'an. Maka siapa yang tidak mau disebut sebagai keluarga Allah? Jangan berpikir Allah itu punya keluarga tapi mana ada kakeknya, ada neneknya, ada anaknya, ada itu bukan ya. Tapi yang maksud dengan ahlullah adalah orang yang senantiasa apa? Ahlullah senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun akan dekat kepadanya sebagaimana keluarga punya ikatan batin. Maka orang yang dekat dengan Al-Qur'an maka dia akan senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, sebaik-baik kalian adalah dalam sebuahnya adalah ahlul Qur'an, ahlullah wa khasatuh. Ahli Al-Qur'an adalah ahlullah, yaitu keluarga Allah yang merupakan kekhususan bagi mereka. Kemudian yang kedua, di antara faedah kita belajar Al-Qur'an adalah kita mengharapkan syafaat yang Allah berikan kepada Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan tadi. Kemudian para sahibul Quran akan memperoleh ketinggian derajat di surga. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan bacalah Al-Quran dan naiklah ke surga serta tartilkanlah bacaanmu sebagaimana engkau tartilkan sewaktu dulu. Semakin dia teruskan bacaannya maka surganya akan naik, semakin naik. Maka orang yang hafalannya banyak, tentunya dia punya kesempatan untuk mendapatkan surga yang paling tinggi. dan seorang muslim maka selayaknya dia memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu apa? Mendapatkan surga yang tertinggi. Surga, surga yang tertinggi. Surga Firdaus al-A'la, surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Dan di antara penduduk surga itu bisa saling berkunjung. Dan di surga telah kita bisa reuni dengan orang-orang yang dulu kita bersama dengan mereka di dunia. Siapa yang tidak ingin berkumpul dengan saudara-saudara kita di surga? Mungkin di antara saudara-saudara kita ada yang meninggal dulu, padahal dia adalah saudara sayang kita, saudara yang sangat baik kepada kita. Kita contoh ketika dia adalah orang saleh, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara faedah kita belajar Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an adalah Al-Qur'an adalah hilyah, perhiasan bagi ahlul iman, bagi orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, innal ladzina laysa fi jawfihi syai'un min al-Qur'an kal baitil hazib. Sungguhnya orang yang di dalam dadanya atau di dalam hatinya tidak ada bacaan Al-Qur'an, itu maksudnya dia tidak memiliki hafalan Al-Qur'an sedikitpun. Bahkan surat Al-Ikhlas pun belakangan qul huwallahu ahad, ya maksudnya. Masya Allah, sangat mengiriskan hati. Maka siapa yang tidak ada sama sekali bacaan Al-Qur'an di dalam dadanya, ibarat sebuah rumah yang indah. Dikatakan Rasulullah sebagai rumah yang indah, apa rumah yang reot. Maka sungguh Al-Qur'an adalah perhiasan bagi para penghafalnya. Di seorang yang menghafal Al-Qur'an, Al-Qur'an menjadi perhiasan bagi dirinya. Kemudian membaca dan memahami Al-Qur'an tidak bisa disamai dengan kemewahan harta dunia. Kemudian yang berikutnya, tilawah Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dapat melembutkan hati bagi pembacanya atau orang yang mendengarkannya dengan baik. Maka orang yang senantiasa dia membaca Al-Qur'an dan mendengarkan Al-Qur'an tentunya berbeda dengan orang yang dengarnya musik rock. Ini dengaran musik rock orang biasanya orang jalanan ketika mereka bisa ngomong. Tapi ahlul Qur'an ketika mereka mungkin dicederai atau disakiti mereka, oh iya tidak apa-apa dan seterusnya, dan mereka juga sangat mudah untuk memberikan maaf, lembut hatinya. Dan yang terakhir, membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an adalah bentuk birrul walidain, di antara bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Qur'an dan mengamalkannya, maka pada hari kiamat akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya sebuah mahkota yang berkilau, yang sinarnya lebih baik dari sinar mentari. Maka keduanya berkata, mengapa kami diberi mahkota ini ya Allah? Orang tua kita akan heran, mengapa kami diberikan ini ya Allah? Maka dikatakan kepadanya, karena anakmu mengambil itu, membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, maukah kita berbakti kepada kedua orang tua? Maka ambillah Al-Qur'an kita, hafalkanlah dan hafalkanlah Al-Qur'an yang ada di dalam. Kalau kita tidak paham dengan maknanya, fas'alun ala zikri ikutun lara'amu, bertanyalah kepada orang-orang yang tahu jika kalian tidak mengetahui. Maka salah satu di antara mukjizat Al-Qur'an, Al-Qur'an sudah menyampaikan seluruh aturan dan pedoman hidup. Buktinya apa? Ada sebuah kisah yang menarik ya. Ini ada yang mengatakan ini kisah terjadi pada Syekh Muhammad Abdul atau Syekh Muhammad Abdul Syekh, saya berhati bisa teman-teman cek ya. Beliau ditanya oleh salah seorang pendeta, katanya Al-Qur'an itu adalah pedoman segala aspek kehidupan. Adalah di Al-Qur'an, ini saya sudah mulai di restoran, adakah di Al-Qur'an yang menerangkan bagaimana cara membuat makanan ini? Atau bagaimana cara menyiapkan makanan-makanannya di restoran ini? Dengan cerdas, Syekh tersebut menjawab, ada. Dan Al-Qur'an adalah kitab syamilun, kitab yang, ini bahasa saya, ini bahasa saya, maksudnya saya yang menggelikan saja, kitab syamilun, kitab yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Apa buktinya? Mana ayat yang mengatakan demikian? Saya tidak menemukannya. Ini juga tak pendeta setiap mereka juga membaca Al-Qur'an. Maka Syekh mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang lain ahli di bidangnya ketika kalian tidak tahu. Ini perintah Al-Qur'an. Jadi bagaimana menerangkan kalau dokter ya di sini kan semuanya. Adakah di Al-Qur'an yang menerangkan kedokteran? Ada. Tujuannya ini. Adakah di Al-Qur'an yang menjelaskan bidang arsitektur? Adakah di Al-Qur'an yang menjelaskan bidang apa namanya pertanian? Bacalah ini. Karena adalah petunjuk Allah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang tahu, orang-orang yang ahli jika kalian tidak tahu. Maka kalau ada orang yang bertanya kepada bukan ahlinya, maka dia tidak tahu mengenai Al-Qur'an. Ya. Nih, mungkin teman-teman kalian ada ketemu sama orang-orang yang sering ngasih surat. Saya pula demikian. Sekian untuk apa yang sedikit kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mungkin kalau di antara teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya dan saya bisa menjawab, bisa saya jawab. Kalau tidak ada nanti mudah-mudahan bisa dicarikan, jadikan PR ya. Nanti saya jadikan PR. Ada waktu sekitar 7 atau 6 menit. Tafadhal, silakan. Hak-hak setiap huruf dia berikan dengan baik. Maka ini adalah definisi dari tartil. Tidak harus dibaca dengan pelan-pelan. Kenapa? Tartil ada empat, ada tiga ya. Ada tiga tingkatan. Ada yang namanya tajwid, ada namanya hadir, ada namanya tahqiq. Tahqiq itu bisa digunakan kalau kita latihan tahsin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tahqiq. Kemudian ada tadbir. Sedang, bacanya sedang. Ini biasanya para imam. Misalnya kalau saya contohkan misalnya seperti Syekh Misari Rashid Al-Afasi, beliau bacanya lebih dekat ke tadbir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ini tadi kemudian yang terakhir adalah hadir. Jadi kalau kita punya pilihan hadir, hadir ada baca Al-Quran dengan cepat, maka kita memperhatikan ilmu tajwid. Contohnya yang paling sering kita dengar adalah Syekh Surah As-Surain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Cepat bacanya, tapi dengan memperhatikan ilmu tajwid. Nah, seperti itu yang maksud dengan tartil menurut para ulama qira'ah di Al-Qur'an. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ada lagi pertanyaan? Fadhil, silakan. Baik. Sudah mendengar salam salam wa rasulullah. Lu ada pertanyaan nanti, apakah tokoh agama yang dianggap dapat menyembuhkan segala penyakit, yang dapat meramalkan sesuatu dengan ilmunya dan dipercaya orang-orang pada kata-katanya di seluruh pun? Baik, orang ahli agama mengetahui hal-hal yang khaib atau hal-hal penyakit yang tidak terlihat, maka ini patut dicurigai. Kenapa? La ya'lamul ghaiba illallah, tidaklah mengetahui perkara ghaib kecuali Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ada orang yang mengaku Allah, maka dukun dalam bahasa tersebut Allah menggunakan bahasa fa'al. Kalau bahasa orang gaul sekarang sotoy, sotawo, maka termasuk di antara perkara yang harus kita curigai adalah ada orang biasa dia mengaku perkara ghaib yang tidak nampak, penyakit dokter aja yang mereka belajar sama mungkin 4 tahun ditambah 10 tahun koas tidak bisa mengetahui dengan kondisi penyakitnya siapa pasti ya sudah diagnosis. Maka kalau ada anda kena ini, anda kena ini, tanpa melakukan pemeriksaan, tanpa dengan diagnosis, tanpa ditanya dan seterusnya langsung. Jadi kan ada orang saya cerita yang di film ini masuk dalam ini, anda mau kayak gini ya, langsung dipak sama sang dukun, maka ini patut dicurigai. Maka yang sangat memprihatinkan zaman sekarang adalah karena para dukun ketika mereka pakai baju bintang-bintang, pakai belangkong dan pakai apa takik yang banyak, orang-orang takut. Maka bermetamorfosis, bermetamorfosis lah para dukun ini, berjubah, bersorban, kemudian bawa tasbih. Tapi tidak beda. Apa yang tidak beda dengan apa yang dilakukan oleh para dukun itu apa? Kalau dia berubah ke situ, nanti tolong siapkan ininya. Nanti ada kembang, nanti ada ayam, nanti ada apa? Nanti bayar mahal. Dengan kata-kata bayar mahal, ini sudah jelas sangat mencurigakan. Kenapa? Tidak mungkin dia bisa menjual kecuali dengan bantuan dari siapa? Dari jin. Nah, alhamdulillah kita mampu. Maka patut untuk kita curigai. Maka di sini apalagi orang-orang yang diberikan akal sehat, ya. Tentunya dokter, jadi dokter itu jauh lebih masuk akal karena mereka ilmiah, gitu ya. Dan Islam sangat mengajarkan orang untuk cari sebab, sebab-sebab yang diperintahkan oleh Islam adalah mencari sebab-sebab yang ilmiah, yang jelas ini sebab ini akibatnya, ya itu terkait dengan orang yang satu. Maka patut dicurigai. Ya, walaupun kita bukan saudara, pernyataannya banyak seperti itu. Ya. Kemudian terakhir, jika orang percaya pada dukun, lalu dia sadar dan kembali ke jalan Allah, tetapi godaan untuk datang ke tempat dukun terus sadar, lalu dia menolak godaan tersebut, apakah orang tersebut tetap kafir atau berdosa? Saya tidak mengatakan kafir itu ya, karena orang kafir itu ada langkah yang panjang, tidak boleh serta-merta kafir. Bahaya. Jangan seperti orang-orang teroris, mereka sangat mudah melakukan si A, si B, si C, si D kafir. Takfir adalah perkara yang sangat berat, ya. Jelas pertama harus kita lakukan ketika ada orang seperti adalah sampaikan kebenaran. Siapa tahu dia tidak tahu, dia bodoh, dia jadi, oh iya kayak gitu ya. Maka dia pun bertobat. Maka ini jadi jalan kebaikan-baikannya. Maka kalau dia masih ada godaan, maka berlindunglah kepada Allah dengan memperbanyak dalam ilmu, ilmu agama. Karena semakin dekat kepada Allah, dia akan tentu akan semakin mudah untuk meninggal. Tapi kalau dia semakin dekat dengan syaitan, dengan orang-orang seperti itu, dengan orang yang berkecimpung dengan dunia seperti itu, tentunya godaannya semakin besar. Maka jauh juga, hijrahlah dari orang-orang yang seperti itu. Maka dalam sebuah jawab ya, ini adalah perkataan ulama tabi'in, tapi juga perkataan ini di Surah Sudan dari Jogor. Ungkang soleh kumpul orang, karena orang-orang soleh ini akan membawa kita kepada kebaikan. Jadi kalau kita merasa godaannya, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau yang laki-laki ya soleh ya, kalau yang perempuan ya soleh. Jangan orang yang soleh bersama soleh kaki, boleh bersama istri. Itu belum mau mengenal soleh, terus yang perempuan bersama laki-laki soleh, jangan gitu ya. Maksudnya adalah laki-laki ya senang, berpuluh senang orang-orang soleh tapi ya. Mungkin demikian nanti untuk pertanyaan yang tidak bisa dijawab mungkin nanti bisa ditanyakan kepada kita jawab kemudian, atau mungkin disampaikan ke saya nanti bisa saya sampaikan apa gitu ya. Mungkin demikian saya cukupkan, mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Bila kebenaran terdapat dari Allah Subhanahu wa Taala dan apabila ada kesalahan semata-mata terdapat dari saya dan dari syaitan. Akhirnya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu ya di bagian edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.